Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah. Pada sesi yang kedua ini kita masuk kepada pembahasan Alkitab li Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Al-fasl al-awwal fi wujubi da'watil khalqi ila rihabil haqq. Kata beliau rahimahullah dalam fasal yang pertama di dalam kitabnya Al-Manhajul Qawim fi ta'assi bir Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam, fasal yang pertama adalah wujub da'watil khalq, wajibnya berdakwah kepada makhluk, ila rihabil haqq, menuju kepada kebenaran yang tentunya dibangun di atas kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, minal muslim bihi, minal musallam bihi wal ma'lum minad din bil darurah wujudu da'wataini wa hizbaini wa tariqain. Amma da'watan fada'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala, wa hiya da'watu ila wujubil imani bihi wa bima ja'at bihi rusuluhul kiram min awwalihim Nuh ila akhirihim wa khatimihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihim ajma'in. Adalah perkara yang musallam bihi, yang kita mengakui semua dan kita menerimanya, dan maklum secara darurat di dalam agama Allah, dalam dinul Islam, yaitu wujudu da'watain wa hizbain wa tariqain, adanya dua dakwah, dua hizbi, dua jalan. Adapun dakwatan, dua dakwah yang dimaksud adalah yang pertama fada'watu ilallah tabaraka wa ta'ala, yaitu dakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, wa hiya da'watu ila wujubil iman bihi, berdakwah kepada wajibnya beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya beriman dengan apa yang datang dengannya para rasul-rasul Allah yang mulia. Min awwalihim Nuh alaihi salam, dari rasul yang pertama kali, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ila akhirihim, sampai pada rasul yang terakhir dan penutupnya para rasul, para anbiya war rusul, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaihim ajma'in, dan semoga Allah mencurahkan berkah kepada mereka seluruhnya. Naam, inilah dakwah yang pertama. Adapun dakwah yang kedua, beliau menjelaskan pada faslu tsani, pada fasal yang kedua, yang tentunya lawan daripada dakwah yang pertama. Naam, yaitu da'watun ukhra tudadduha wa tunawi'uha, dakwah yang menentangnya dan selalu menjauh darinya, yang dakwah itu dipegang benderanya oleh syaitan. Naam, hamala liwa'aha asyaitan alladhi qala Allah qala al-insan qala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Naam, ini dakwah yang kedua adalah dakwah syaitan yang selalu memerintahkan kepada manusia untuk kufur. Naam, menjauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah dakwah yang kedua ini kita akan jelaskan. Naam, pada yaumul ahad, esok hari insyaAllah, biiznillah. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan jelaskan al-fasl yang pertama. Dakwah yang pertama adalah dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, dakwah yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memurnikan iman, tauhid, dan memurnikan ikutan kepada para rasul. Naam, dari awal para rasul Nabi Nuh alaihi salam sampai yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma la syak fihi anna da'wata ila Allah ta'ala bihadzal ma'na al-'am asy-syamili wadhifatu rusulillah ajma'in alladziina ba'athahum Allah mubasysyirina wa mundzirin mubasysyirina man ata'a Allah birridah wal jannah wa mundzirina man 'asa Allah bisakhatihi wan nar kama qala subhanahu rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Di antara hal yang tidak ada keraguan padanya bahwa dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna yang umum menyeluruh universal adalah merupakan wadhifatu rusulillah ajma'in, merupakan tugasnya para rasul-rasul Allah seluruhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka sebagai mubasyirin wa mundirin. Naam, sebagai pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Kita lihat pertengahannya dinul Islam, pertengahannya ahlus sunnah wal jamaah selalu berdakwah di jalan Allah dengan dua jalan, mubasyirin wa mundhirin, memberi berita gembira dan memberi peringatan. Naam, memberi berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dengan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah dan surga Allah. Maka tabsyir bagi mereka, berita gembira atas mereka. Wa mundhirin, dan memberi peringatan adalah terhadap orang-orang yang man asallah bisakhati wan nar, bisakhatihi wan nar. Peringatan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dan yang menyebabkan masuknya ke dalam api neraka Allah. Waliyadzubillah. Maka kita berikan peringatan atas mereka. Naam, ini dua tugas dari para du'at ilallah, para da'i yang mengajak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mubasyirin wa mundhirin. Sebagaimana hal yang demikian itu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-165, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah dakwah dengan memberi berita gembira dan memberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Mengapa demikian? Para rasul di dalam dakwah mereka dan para du'at ilallah memberi bisyarah dan memberi inzar, peringatan, tahdir, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah itu. Tidak ada alasan untuk mencari-cari alasan, mencari-cari jalan keluar. Naam, tidak ada lagi alasan. Telah diberitakan ini jalan yang mengantarkan kepada surga. ini jalan yang mengantarkan kepada neraka. Tidak ada hujjah setelah itu. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia dan maha bijaksana. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam suratul Hadid. Pada ayat ke-25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisto. Benar-benar sungguh, kami mengutus para rasul-rasul kami, kata Allah, bil bayyinat, dengan bayyinah, dengan bukti-bukti, dengan hujjah-hujjah. Naam. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan juga kepada mereka, bersama dengan mereka, Alkitab. Naam. Kitab sebagai bayyinah, sebagai hujjah, bukti nyata bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah hak. Naam. Dan sebagai mizan, sebagai timbangan yang menimbang antara hak dengan al-batil. Ini hak, ini batil. Timbangannya adalah kitabullah yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Juga tentunya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan wahyu dari Allah. Naam. Liyakuman nasu bil qista, agar manusia bangkit tegak dengan keadilan. Naam. Hakikat al-qist, al-adil, adalah orang-orang yang menjelaskan, menampakkan bayan dari Allah dan Rasulnya. Naam, bayan tentang al-haq dan bayan tentang al-batil. Sehingga inilah bentuk al-adil, bentuk keadilan. Juga demikian Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha wajtanibut taghut. Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa visi dan misi yang diemban oleh para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala? An'ibudullaha wajtanibut taghut. Agar mereka memperingatkan segala bentuk ibadah itu dimurnikan hanya untuk Allah. Dan sebaliknya memperingatkan dari bentuk-bentuk taghut, kesyirikan-kesyirikan, lawan daripada kemurnian ibadah. Naam. Ini tugas para rasul yang diutus dalam setiap generasi, setiap umat. Tugasnya mubasyirin wa mundhirin. Tugasnya izharul haq wa dahdil batil. Naam. Memperingatkan, menampakkan al-haq dan meruntuhkan, menjelaskan al-batil. Ini tugas para du'at ilallah yang mereka warisi dari para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadihi al-ayatul karimat تدل بوضوح على أن الله عز وجل لم يكل الخلق إلى أقولهم ليعبدوه بل أنعم عليهم بأعظم النعم حيث أنزل عليهم كتبا فيها بيان لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأرسل إليهم رسلا ينيرون لهم طريق الحق ويدعونهم إليها وَيُحَذِّرُونَهُمْ مِنْ سُبُلِ الْهَلَاكِ الَّتِي تُفْضِي بِسَالِكِهَا إِلَى حَضِيدِ الدَّرَكَاتِ. Semua ayat-ayat yang mulia di atas menunjukkan dengan jelas, dengan gamblang, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewakilkan dakwah ini kepada makhluk dengan akal-akal mereka, dengan akal dan perasaan mereka, abadan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab dari langit. Naam. Kemudian kitab itu sebagai menjadi sebagai mizan, sebagai timbangan mengukur al-haq dan dari al-batil. Mengukur tauhid dari syirik. Mengukur sunnah dari bid'ah adalah dengan mizan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, yang Allah turunkan dari langit. Naam. Bukan berdasarkan akal dan perasaan kita. Ini perlu kita fahami. Tidak boleh ikut serta akal dan perasaan kita di dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita menghukumi atau menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan penjelasan bimbingan para ulama-ulama Ar-Rabbaniyun. Naam, tidak boleh. Tetapi akal ini kita gunakan tidak lebih sebagai alat untuk memahami apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis melalui bimbingan-bimbingan para ulama-ulama sunnah. Naam, tidak lebih fungsi akal seperti itu. Bukan untuk menghukumi. Naam, maka berarti akal dan perasaan kita tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dan juga dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat, para tabi'in, dan para a'immatul huda. Itu yang hak dan wajib bagi kita semua. Naam. Demikian pula, di dalam Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat bayan, terdapat petunjuk, rahmat bagi kaum yang beriman. Juga Allah mengutus para rasul agar para rasul tersebut menunjukkan jalan yang terang, jalan kebenaran, dan berdakwah kepadanya, dan sebaliknya mentahdir manusia dari jalan-jalan kebinasaan, subulul halak allati tufdi bisalikiha ila hadid darakat. Naam, yang jalan-jalan kebinasaan itu akan mengantarkan orang-orang yang terjatuh di dalamnya kepada kerendahan, kehinaan, wal iyadu billah, akibat yang buruk. Naam. Ini tugas para duat. Menjelaskan dan mentahdir. Seimbang. Pertengahan. Walillahil hikmatu fi khalqihi wat tasarruf al mutlaq fihim. Faman ihtada bifadlillah wa rahmatihi ihtada. Waman dhalla fabi'adlillah wa hikmatihi dhalla wa ghawa. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang tinggi. Naam, hikmah di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hikmah di dalam tasarruf tindakan Allah secara mutlak. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Maka siapa orang-orang yang berada di atas petunjuk dan Allah menghendaki orang itu mendapatkan petunjuk, ketahuilah itu bifadlillah wa birahmatihi. Itu adalah karena keutamaan dan rahmat Allah. Dan sebaliknya, siapa orang-orang yang tersesat dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesesatan pada dirinya, ketahuilah bahwa itu bi adlillah. Naam wa hikmatihi. Itu karena sifat keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut tersesat dan binasa dalam kesesatannya. Naam, karena keadilan Allah dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Naam, inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaqad da'a wa yad'u bidakwati rusul al-kiram wal-anbiya al-idham atba'uhum min ahli al-ilmi wal-nafi wal-amali salih fi kulli zamanin wa makan idhum warithu ilmihim wal-akhiduna bisunnatihim faqad aqama Allahu bihim al-hujjah ala aqwamin wa umam wa rahima bihim aqwaman wa umaman akharin falahum min kulli man ja'a ba'dahum as-sana' al-atir walisan as-sidaq والدعوات المباركات على جهودهم الخيرة وتضحياتهم الموفقة وعليهم من ربهم صلوات ورحمة ولهم منه الجزاء الأوفى والدرجات العلى. Sungguh, kata beliau rahimahullah, telah berdakwah dengan dakwah para rasul yang mulia dan dengan dakwah para anbiya yang agung, yaitu atba'uhum min ahlil ilmin nafi', para pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikutnya para nabi dan rasul tersebut telah berdakwah sebagaimana dakwanya para rasul. Naam, yang mereka itu pemilik ilmu yang bermanfaat dan pemilik amal saleh, memiliki ilmu dan menerapkan ilmu tersebut dengan amalan soleh dalam perwujudan amal. Fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu, di setiap masa dan tempat. Naam, mereka selalu ilmu amal, berilmu dengan ilmu yang benar manfaat dan beramal dengan amalan soleh. Naam, idhum warithu ilmihim, di mana mereka adalah pewaris ilmunya para rasul yang mengambil sunnah-sunnah mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegakkan hujjah dengan mereka, melalui mereka Allah tegakkan hujjah kepada para kaum, kepada para umat. Dan rahimabihim akwaman, dan Allah merahmati kaum-kaum dan umat-umat yang lainnya. Naam, dengan sebab dakwah mereka, maka mereka telah mendapatkan pujian, pujian yang berharga, pujian yang besar, dan juga lisanus sidq, mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan dakwah-dakwah mereka barokah ala juhudihim, diberkahi oleh Allah karena juhud, karena kesungguhan dan upaya semangat mereka di dalam menyampaikan kebenaran kemuliaan agama Allah ini. Nah, mereka bersungguh-sungguh, tidak bermain-main dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebatilan, bersungguh-sungguh mencurahkan juhud mereka. Sehingga dengan itu mereka diberkahi dan mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihim min rabbihim salawatun wa rahmah. Dan semoga dengan juhud-juhud mereka itu mendapatkan salawat dari Allah dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lahum minhul jaza'ul awfa. Dan semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengannya, yakni surga Allah di yaumul kiamah nanti, dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Haqqan, laqad kana lahum fi rusulillah uswatun hasanah wa qudwatun salihah wa rasyidatun azzaw alaiha bin nawajid wa dhahu fi sabili tahqiqiha bin nafsi wal nafis. Laqad da'au ila Allah biqulubin mukhlisah wa alsinatin sadiqah وجوارح متحركة في داء في أداء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بلا ملل ولا فتور ولا يأس ولا تردد ولا تقصير أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Dan memang itu benar, hak atas mereka para dai-dai pengikut Rasulullah Naam. Karena mereka menjadikan Rasulullah uswatun hasanah sebagai contoh yang baik, sebagai kudwah, tauladan yang salehah, yang rasyidah, yang saleh, dan memberi bimbingan. Dan mereka menggigit kuat-kuat dengan gigi-gigi geraham mereka dari sunnah, contoh, kudwah dari para rasul-rasul Allah tersebut. Mereka gigit dengan kuat-kuatnya dengan gigi geraham mereka. Bahkan mereka telah berkorban di dalam mewujudkan dakwah tersebut, warisan tersebut. Mereka berkorban dengan jiwanya, dengan hartanya pula. Naam. Bin nafsi wan nafis. Berkorban dengan jiwanya, dengan hartanya yang berharga, dikorbankan seluruhnya untuk mewujudkan dakwah ilallah. Naam. Sungguh mereka telah berdakwah di jalan Allah dengan kulub mukhlisah, dengan hati yang ikhlas, dengan lisan yang sadiqah, dengan lisan yang jujur, wajawarih mutaharrikah, dengan anggota badan yang bergerak, tidak duduk di rumahnya, tidak tinggal diam. Naam. Tetapi dengan jawarih mutaharrikah, dengan susah payah bergerak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Berdakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Naam. Tanpa adanya malal wala futur, tanpa futur. Malas dan bosan. Naam, tidak demikian. Wala ya'as, tidak pula berputus asa. Wala taraddud, wala taqsir, tidak pula mereka bimbang dalam mendakwakan agama Allah ini. Tidak ada taraddud. Naam. Alal yaqin bahwa inilah jalan dakwah ilallah yang dituntunkan oleh para rasul Allah dan para pengikut-pengikut Rasulullah dari kalangan para ulama. Naam. Tidak bimbang dan ragu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, wa ulaikahum ulul albab, dan mereka itulah yang memiliki albab, memiliki ilmu. Naam. Yang memiliki akal yang benar. Dengan itu, naam, mereka hadahumullah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ghar an yakunu kadzalik, fahumul ladzina qala fi haqqihimun nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bihabdin wafir. Dan memang demikianlah adanya. Naam, bukan satu hal yang berlebihan atau satu hal yang palsu atau menipu. Abadan. Benar-benar hak bahwa mereka adalah orang-orang yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para ulama ar-rabbaniyun. Naam, yang Rasulullah menyatakan bahwa para ulama itulah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dirham, harta benda. Wa innama warathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mengambil perbendaharaan bagian dunia yang terbesar, yang melimpah. kekayaan yang hakiki, kekayaan yang melimpah adalah warisan ilmu dari para anbiya war rusul. Naam, siapa yang mewarisi mereka? Ulama. Adapun kita mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama. Naam, kita bukan ulama. Dan di Indonesia ini belum ada yang mencapai tingkat ulama. Perlu kita fahami dan akui bahwa para ustadz-ustadz kita di Indonesia ini belum ada yang mencapai pada tingkat ulama. Naam. Sehingga kita semua para asatidz, lebih-lebih para mad'uin, para mad'u, ahlus sunnah salafiyun, semua kita sangat dan sangat butuh terhadap para ulama, bimbingan para ulama. Naam. Karena memang di negeri kita ini belum ada yang mencapai tingkat ulama. Wallahu alam, kalau ada dari ustaz-ustaz kita yang merasa dirinya ulama, insyaallah ana yakin tidak ada yang merasa ulama dari para asatidz di Indonesia ini. Naam. Wallahu alam. Kecuali orang-orang yang Allah telah mengetahui hatinya adanya sifat kibir, sifat kesombongan, dan sifat tarafu, sifat merasa tinggi dan merasa paling berilmu di kalangan saudara-saudaranya, maka mungkin yang seperti ini dialah yang merasa ulama. Naam. Adapun para asatidah, ketika diberi pujian, mereka tidak senang dengan pujian itu. Tidak senang dan tidak ridho dengan pujian tersebut. Naam. Apalagi kalau mau dibilangi ulama, wallahi mereka para asatidah tidak ridho. Saya mewakili para ustadz, insyaallah mereka tidak ridho untuk dikatakan sebagai ulama. Naam. Demikian pula telah menjadi contoh bagi kita para imam, ulama. Saya mendengar dengan kedua telinga saya di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau dikatakan allamah, beliau tidak ridho dengan kalimat tersebut. Naam, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pantas untuk dikatakan allamah karena dia masuk dalam jajaran ulama besar di Madinah Al-Munawwarah. Juga saya mendengar melalui kaset yang terekam, yang ada pada saya, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika dikatakan kepada beliau sebagai imam jarh wa ta'dil, beliau tidak ridha dan beliau benci kalimat tersebut dan menyatakan lastu imaman fil jarh wa ta'dil, innama ana naqidu. Aku tidak pernah ridho dan benci kalimat ini. Saya bukan imam jarh wa ta'dil, tapi saya adalah seorang pengkritik yang mengkritisi kelompok-kelompok yang tersesat dan individu-individu yang menyimpang dari al-haq. Tawadu, sifat rendah hati. Padahal kalau kita mau melihat hakikatnya, Asy-Syaikh Rabi digelari sebagai imam jarh wa ta'dil bukan beliau sendiri yang menggelari dirinya, tapi para ulama-ulama senior amsal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan haqqan fi hadzal zaman Syekh Rabi imaman fil jarh wa ta'dil hamilul liwa jarh wa ta'dil. Ini kalimat perkataan Syekh Al-Albani. Demikian pula masyayikh yang lainnya, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, naam, Syekh Mukbil sendiri menyatakan kepada Syekh Rabi imam fil jarh wa ta'dil. Tapi bersamaan dengan itu tawadhu, kerendahan hati beliau membenci dan tidak ridho untuk dikatakan sebagai imam jarh wa ta'dil. Naam. Ini langsung diucapkan di depan para pendengar ketika beliau langsung mendengarkan ucapan tersebut. Seperti si Abad yang saya nukilkan tadi. Di majelis. Langsung. Tidak ditunda-tunda. Naam. Ini sifat tawadhu'nya para ulama kita. Maka demikianlah yang pantas bagi para asatidah untuk mencontoh sifat tawadhu' para ulama kita. Dengan rendah hati. Tidak merasa lebih tinggi tarafu'. Dan sebaiknya kalau kita diberi pujian. Jangan kita mau dengan pujian tersebut. Naam. Mau majelis seperti ini, ta'lim. Satu orang naik protokol membacakan pujian-pujiannya. Setinggi langit. Ustadz ini hafal Al-Quran, hafal Sahih Muslim. Hafal Bukhari, Sahih Bukhari, iya. Atau Sahih Muslim saja. Mengetahui qira'atul sab'ah atau qira'atul asyarah. Naam. Muridnya syekh ini, syekh ini, syekh ini. Puji setinggi langit. Di tempat yang lain. Di Kolakas ini ya. Naam. Pernah antum adakan daurah di sini. Salah seorang dari antum membacakan pujian. Saya sempat mendengarkan kaset daurah itu. Naam. Pujian yang guru. Berlebihan. Naam. Tetapi sang ustaz yang dipuji tidak mengomentari sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Naam. Tidak mengomentari sedikit pun. Kebiasaan para ulama yang memiliki sifat tawadhu dan para ustaz kalau dipuji seperti itu langsung dikomentari. Lastu mustahiqqan bihadza tsana'. Saya bukan orang yang pantas dengan pujian yang seperti ini. Mana ana? Siapa saya? Ustaz level lokal Indonesia. Naam. Lalu kita mau digelari dengan puji-pujian yang tinggi, sementara para ulama saja pujian yang lebih rendah dari itu diralat, dikritik. Bandingkanlah ya ikhwan, bukalah pandangan-pandangan mata kita dan mata hati kita untuk memberikan penilaian yang adil wa insaf, penilaian yang adil dan insaf kepada para ustadz-ustadz kita. Naam. Suatu hari lagi sebagai bentuk tawadhu'nya Syekh Abdurrahman Al-Adni hafizahullah di Fuyush, di Yaman, markas Fuyush. Ketika seorang ustaz berkunjung di sana, dipersilahkan berceramah. Sempat Syekh Abdurrahman Al-Adni menyatakan, telah datang kepada kami sebagai tamu salah seorang ulama dari Indonesia. Asy-Syekh berkata seperti itu sebagai bentuk tawadhu'an. Naam, dia seorang syekh. Menyatakan kepada seorang ustaz, salah satu ulama, itu bentuk tawadhu' dari beliau. Ya, kita jangan tertipu dengan panggilan dan lakop seperti itu. Juga tidak ada komentar sedikit pun. Naam. Apakah sedikit disinggung di awal pembicaraan ceramahnya dengan menyatakan ana asif ya ikhwan, saya memohon maaf kepada antum wahai saudara-saudaraku ikhwan. Amma ma qala syekhuna anni, apa yang diucapkan oleh syekh kami tentangku bahwa aku ulama, fa ana qultu fi hadzal maqam fi hadzal makan wa lastu ulama, qultu hadza laysa min babit tawadhu, saya katakan saya bukan ulama dan saya katakan ini bukan tawadhu. Naam, memang saya hakikatnya bukan ulama, saya katakan ini bukan bab tawadhu, innama huwa hakikatan. Naam, apa salahnya? Beberapa kata saja. Tidak membutuhkan satu menit. Selesai. Lalu kita berceramah. Fasubhanallah, banyak kita dapatkan. Tidak adanya sifat tawadhu dan sebaliknya sifat tarafu'. Naam. Merasa diri paling tinggi, paling berilmu. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka tidaklah pantas ikhwani fiddin azzakumullah sifat yang demikian ini akan disebutkan oleh Syekh nantinya sifat-sifat para dai yang pantas menjadi dai ilallah. Naam, beberapa poin 1 2 3 dan sifat-sifat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab ini. Naam. Itulah yang pantas untuk kita berperangai dengannya, berakhlak dengannya. Naam. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah. Demikian para ulama-ulama kita, mereka adalah pewaris para nabi, dan kita semua berada dan harus berada di bawah bimbingan para ulama-ulama tersebut hari ini sampai yaumul kiamah. Naam. Karena itulah yang Allah bimbingkan dan yang dibimbingkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kita sebagai muslim muslimah, mukmin mukminah, untuk selalu berada di bawah bimbingan ulama. Nah, dalam segala perkara, lebih-lebih dalam perkara-perkara nawazil, fitnah-fitnah di akhir-akhir zaman seperti ini, kita kembali kepada bimbingan ulama. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum falaula fadlullah alaihim wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, kalian akan mengikuti jalan-jalan syaitan. Kalau tidak mau mengembalikan perkara kalian kepada Rasulullah dan kepada bimbingan ulil amri, kepada bimbingan para ulama. Naam. Seorang miskin dai dari Yaman yang ada di Kendari, ketika saya bertanya padanya dalam dialog kami di rumah saya sampai jam 1 malam, hadir padanya Abdul Wahab yang di Kolaka yang sama dengan antum, dan sebagai munasabah juga saya mentahdir. Naam. Dia dari antum semua, karena saya lebih mengetahui keadaan Abdul Wahab. Naam. Daripada antum insyaallah ta'ala. Wala fakhar. Dan saya tidak bermaksud bersombong dengan ucapan ini. Karena beberapa kali pertemuan khusus antara dia dan ana dan para ustadz yang lainnya. Dan terakhir sampai jam 1 malam di rumah saya. Teman dekat dia yang ada di Kendari. Saya tanya, siapa ulil amrinya antum? Bimbingan para ulama antum di dalam perkara fitnah hajuri. Sebelumnya saya tanya, antum yakin enggak? Perkara fitnah hajuri minan nawazil, termasuk perkara-perkara nawazil kontemporer yang terjadi di zaman sekarang, fitnah yang harus kembali kepada bimbingan ulama. Dia mengatakan, naam, yakin, harus kembali kepada bimbingan ulama. Kalau begitu tolong antum jawab, siapa ulil amri antum di dalam ayat ini, dalam fitnah hajuri? Ashadi diam, tidak mampu menjawab, berpikir, lalu kemudian serta-merta menyatakan semua ulama yang ada di Damaj. Ya akhi, saya tidak inginkan antum mengatakan semua ulama di Damaj. Udhkur asma'ahum. Sebutkan nama-nama mereka. Satu, siapa? Berpikir, disebut Syekh Abdullah Al-Aryani. Al-Aryani. Antum tahu Syekh Abdullah Al-Aryani? Yang datang di Kendari beberapa hari, ya, tinggal di Hombis bersama Hasnur. Dia ini penuntut ilmu. Naam, mungkin umur saya lebih tua. dan para asatidah lebih senior daripada Syekh Abdullah Al-Aryani. Lebih senior para ustaz, Ustaz Luqman, Ustaz Dzulqarnain juga termasuk. Naam. Lebih dulu daripada Syekh Abdullah Al-Aryani. Ashadi menjawab ulil amrinya dalam fitnah hajuri ini adalah Abdullah Al-Aryani. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil Azim. Wallahi musibah. Naam. Coba antum yang baru taklim di sini semua yang hadir ummahat. Wallahi saya tanya antum fitrahnya antum. Jawabannya ini benar atau tidak? Benar atau salah? Antum jawab ya ikhwan. Saya ingin mendengar dari antum. Tafadhal. Abdullah Al-Aryani yang levelnya seperti itu dikatakan ulil amri di dalam ayat dalam fitnah hajuri. Ha. Tafadhal, saya mau tunjuk. Tafadhal ya akhuna man Abbas Adi, tafadhal. Sahih wal khata. Benar atau salah jawabannya ini? Hah? Wallahu alam. Tafadhal Ustaz Hamzah. Barakallahu fikum. Ana uridu haqiqatan, yakni di sini kita butuh na'am qawaid wa dawabit. Tafadhal barakallahu fikum. Qadiyah wadihah, na'am. Jazakumullah khairan. Ustaz Abdul Rahim. Naam? Khata. Ustaz Hamzah mengatakan permasalahannya sudah jelas, tidak perlu dijawab bahwa itu salah. Ustaz Abdul Rahim menyatakan salah. Kecuali Akhuna Abbas mengatakan wallahu alam. Naam. Yang sebenarnya sekalipun ummahat saya tanya, dia akan menjawab salah. Kalau dia paham ini permasalahan. Ya. Bahwa ulil amri di dalam ayat ini adalah ulil amri ulama, khassatan ulama-ulama kibar. Naam. Abdullah Al-Aryani belum sampai pada tingkat ulama. Baik itu ulama kibar atau ulama sighar. Dijadikan sebagai dalil oleh ashadi ulil amri dalam fitnah hajuri. Saya beralih kepada Abdul Wahab. Anta ya Abdul Wahab. Hat udhkur asma'ahum. Siapa nama-nama ulama antum di dalam menerapkan ayat ini ulil amri dalam fitnah hajuri? Diam, tidak mau menjawab. Tidak bisa menjawab. Wallahi Abdul Wahab tidak menjawab. Tidak menyebut siapapun. Subhanallah. Saya sampaikan. Antum di depan saya. Fakaifa bi amam Allah. Di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Bahkan sebelum di hadapan Allah. Fil barzah. Di alam kubur. Kalau para malaikat Allah menanya antum. Lalu antum diam. Tidak bisa menjawab. Naam. Di hadapan saya yang saghir-sughair. Kecil seperti ini antum tidak bisa menjawab. Fakaifa bi amamillah. Bagaimana di hadapan Allah. Antum telah berbaur dan telah berkiprah. Dalam fitnah hajuri ini. Membuat sekian syubhat. Memberi pengaruh dan mempengaruhi. Mad'u. Baik dari kalangan ikhwah dan akhwat. Tapi antum tidak mampu menjawab. Adapun ashadi menjawab jawaban yang memalukan. Nah. Adapun Abdul Wahab sakitun. La yastati' an yajib. Tidak mampu menjawab. Naam. Lalu kemudian setelah itu. Bikin lagi fitnah. Iya. Sampai kepada berita ke ana. Ini juga saya menyampaikan kepada antum sebagai tahzir agar antum tahu siapa akhir-akhir ini sampai saat ini Abdul Wahab yang masih memiliki bentuk pembelaan terhadap Yahya Al-Hajuri. Naam. Dalam pertemuan yang sampai kepada ana beritanya di kalangan asatidah di sini di Kolaka sini, ya, dia hadir dalam rapat itu sekalipun dia tidak diundang. Dibawa oleh Akhuna Utsman. Begitu beritanya. Nah, dia pun berbicara dalam pertemuan itu yang mengandung pembelaan terhadap hajuri. Naam. Dan mengandung pendiskreditan terhadap Syekh Rabi bin Hali Al-Madkhali hafizahullah. Naam. Kalau saya salah tolong dibenarkan ya informasinya. Sehingga kita tidak keluar dari keadilan atau kita jatuh dalam kedzaliman. Kurang lebih yang beritanya sampai ke ana melalui telepon ikhwah yang hadir, tidak perlu saya sebut namanya, bahwa dia menyatakan yang menolak Syekh Hajuri ya, yang berkunjung ke Saudi hanya Syekh Rabi saja. Adapun ulama yang lainnya menerimanya. Syekh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, semisal dengan itu. Juga dia melecehkan Ustazuna Luqman Ba'abdu. Bahwa dimanapun daurahnya Ustaz Luqman Ba'abdu membuat fitnah. Daurah pertama di Kendari bikin fitnah. Daurah kedua kemarin terakhir lebih besar lagi fitnahnya. Itu kata Abdul Wahab. Fadal antum komentari berita ini. Benar apa salah ini nukilan saya? Sebil makna. Hah? Benar. Jazakumullahu khairan. Khalas. Benar beritanya. Demikian adanya. Maka saya mengomentari bahwa ucapan dia mengatakan tidak ada yang menolak dan menghizbikan, ada kata-kata hizbi, Syekh Hajuri kecuali Syekh Rabi saja. Ini mempertentangkan Syekh Rabi dengan para a'immah, para ulama yang lainnya. Seperti Syekh Fauzan dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Nah, coba, ini ciri-ciri hizbiyin begini. Ya. Bukan saya menghukumi Abdul Wahab hizbi, tapi ciri-cirinya hizbi secara mutlak selalu mempertentangkan, mencari-cari dalil, mempertentangkan ulama satu dengan ulama yang lainnya. Hah? Ciri-ciri hizbiyin. Naam. Seperti yang disebut oleh Syekh Fauzan, tidak puas bertanya di sini, cari yang lainnya. La'ab. Bermain-main. Cari yang tidak pernah puas. Naam. Ya, dan bihak saya katakan Abdul Wahab masih kuat pembelaannya terhadap Hajuri dan para ulama. Mentahdir, termasuk Syekh Abdullah Bukhari, mentahdir bukan Hajuri saja. Tapi orang-orang yang mudafi'una lahu. Orang-orang yang membela Hajuri ditahdir, ditinggalkan. Itu tahdirnya ulama. Bukan Syekh Hajuri saja. Hatta Syekh Al-Imam. Dalam kaset beliau juga mentahdir. Bukan Hajuri saja. Tapi orang-orang yang ta'assub juga. Dengan Hajuri ditahdir. Perhatikan. Kalam ulama. Naam. Jadi afwan. Kalau ada yang bilang ini keras sekali. Naam. Ini bukan keras. Tapi ini tegas. Yang wajib bagi seorang da'i menyelamatkan para mad'u dari syubhat-syubhat yang syubhat ini lebih berbahaya daripada sekedar syahwat, dosa maksiat. Nah, wallahi, seseorang yang termakan dan menghirup syubhat, jangan harap ini mudah untuk keluar darinya. Wallahi, sulit dan sulit. Lebih mudah peminum khamar pezina untuk bertobat daripada orang-orang yang sudah minum minuman syubhat, pengkaburan-pengkaburan manhaj. Ini lebih sulit untuk diharapkan tobatnya. Nah, oleh karena itu para ulama sepakat. Ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa bahayanya bid'ah di atasnya dosa-dosa besar. Lebih berbahaya daripada dosa-dosa maksiat. Nah, bid'ah ini adalah syubhat. Pengkaburan-pengkaburan agama, manhaj. Maka kewajiban seorang da'i mentahdir, ya ikhwan. Apalagi dia dikolakas ini. Dan bohong kalau ada yang mengatakan dia tidak berdakwah. Dakwah itu bukan sekedar di majelis formal seperti ini. Satu dua orang yang dia pengaruhi itu dakwah. Nah, satu dua orang yang dia pengaruhi itu adalah dakwah. Harus dijelaskan. Yang satu nanti lari kepada yang lainnya. Teman dekatnya. Sehingga menjadi silsilah istafet. pengaruhnya besar, menyebar. Kalau semua diam ya ikhwan, saya diam, ustadz-ustadz di sini diam, naam, apa yang terjadi? Wallahi, kalau ustadz datang mau berceramah, ya anggaplah ustadz Luqman atau yang lainnya, saya mesti ada penggembosan dari dia. Naam, sampai kapan antum bisa mengenal al-haq yang hakiki berdasarkan bimbingan ulama? Karena dia sudah menutup jalan-jalan itu dengan syubhat yang melekat di kepala antum. Naam. Akhirnya pobi, tidak mau mendengarkan tahdir, tidak mau mendengarkan bantahan, tidak mau mendengarkan masalah jarah. Naam. Tidak enak. Membikin perpecahan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu dakwanya jamaah tabligh. Jamaah tabligh tidak mau perpecahan. Naam walala. Ewa. Kalau mau persatuan, masuk di jamaah tabligh. Jamaah tabligh makna persatuannya seperti itu. Tidak mau menyampaikan yang berbau-bau tegas atau keras sedikit. Sementara Islam dua-duanya seimbang. Ya, Syekh Rabi'i punya kitab kecil dan sekarang ini dibacakan oleh Ustadzuna Ustaz Sarbini di pondok beliau, judulnya Bayan Ma fi Nasihati Ibrahim Ar-Rahili. Minal khalali wal minal khalal wal ikhlal. Menjelaskan salah satu tulisannya Syekh Ibrahim Ar-Rahili, ya, di dalam apa namanya bentuk subhat, yaitu penjelasan yang cacat dan mencacatkan, penjelasan cacat dan mencacatkan dibantah oleh Syekh Rabi. Di antara bantahan itu yang antum perlu tahu, yaitu Syekh Ibrahim hanya selalu berdakwah dengan satu sisi, arifku wallin wal hikmah, rifku wallin wal hikmah, rifku wallin wal hikmah, tidak pernah menyinggung ayat-ayat dan hadis-hadis tentang yang tegas dan keras. Syekh Rabi membantah, ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Jalannya Ahlus Sunnah min janahain, dari dua sayap. Jangan dibuang satunya. Burung kalau hilang satu sayapnya tidak bisa terbang. Ya, jalan kedua-duanya. Persis apa yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syangqiti rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan yang ada di hadapan antum ini. Naam, persis apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam membantah Syekh Ibrahim Ar-Rahil. Ya, di Indonesia ini tempatnya sangat menyebar fitnah Rahili. Mereka belum bin Taslim dan semisalnya, semua itu fikronya Syekh Ibrahim Ar-Rahil sama. Naam. Hain. Yang menyatakan jangan bahas fitnah, jangan bahas fitnah. Jangan menyibukkan mad'u, sibukkan dengan ilmu, jangan singgung fitnah. Subhanallah. Ternyata ikhwan-ikhwan kita sudah masuk dalam fitnah pengkaburan manhaj tidak sadar. Karena gembosan-gembosan seperti itu. Dibantah oleh Syekh Rabi. Persis apa yang dijelaskan oleh Imam Amin Asy-Syangqiti sahibut tafsir, ulama yang diakui di seluruh dunia. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam jilid keberapa ini? Jilid kedua. Ya, labas. Sebagai faedah, saya bacakan secara singkat pada antum. Dan ini sudah saya bacakan kepada ikhwan di Kendari. Naam. Bahwa kata beliau rahimahullah, saya sudah batasi, saya cabut batasnya. Iya. Naam, kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam anna da'wata ila Allah bi tariqain, bahwa dakwah di jalan Allah dengan dua cara, dua jalan. Ya, halaman 133. Silakan yang mendengar dibuka nanti, pulang di rumah antum buka Tafsir Adwaul Bayan jilid 2 halaman 133. Kata beliau, ketahui bahwa dakwah itu ila Allah dua jalan. Jalan lin wa tariqu qaswah, jalan dengan lemah lembut dan jalan dengan keras, tegas. Ya. Ini yang saya katakan pertengahannya Ahlus Sunnah. Adapun jalan lin, itulah dakwah ila Allah bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa idahil adillah, menampakkan dalil-dalil fi ahsani uslub wa altafihi, dengan uslub yang paling baik dan yang lembut. Ini cara yang pertama. Ya. 6. Kalau berhasil, fabiha wa ni'mah walhamdulillah, itu kenikmatan. Wa huwal matlub, dan itu yang diinginkan. Wa in lam tanjah, kalau tidak berhasil jalan yang pertama ini, ta'ayyanat tariqul qaswah bisayf, maka harus dengan jalan kedua, yaitu dengan kekerasan, bahkan dengan pedang. Iya. Nah, kalau pedang ya kufar wal munafikin, iya. Hah? Tentunya. Ya, ketika kita nasihati orang kafir dengan lemah lembut, munafikin dengan lemah lembut, tidak mau ngeyel terus mendakwakan kekufurannya. Hah? Kalau punya kekuatan dan terpenuhi, pedang yang naik. Harus tariqul qaswah. Iya, kalau maunya lembut-lembut saja, ya sudah. Tunggu, antum akan dihabisi oleh orang-orang kufar wal munafikin. Sementara antum sudah punya kekuatan. Nah, tidak ada jalan lain. Jalan kedua berlaku. Kata beliau. Sehingga, yu'badallah wahdahu wa tuqam hududuhu. Sehingga dengan dakwah yang jalan kedua ini, agama Allah menjadi murni. Allah diibadahi secara murni dengan tauhid. Tidak ada lagi kekufuran wan nifaq. Kesyirikan. Nah. Watumtafal awamiruhu. Dan dengan itu perintah-perintah Allah ditegakkan dan dijauhi segala larang-larangannya. Dakwah yang kedua ini diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam suratul Hadid pada ayat ke-25. Lihat istimbatnya ulama. Subhanallah, Al-Hadid ayat ke-25 ini mengisyaratkan sebagai dalil tariqah yang kedua, jalan yang kedua tegas dan keras. Ya, yaitu firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna mahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisto wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid, dan kami menurunkan besi, pada besi itu ada kekuatan yang keras, kokoh. Ini syahidnya di sini yang diinginkan oleh beliau. Naam. Maka kata beliau di dalam ayat itu isyarat untuk menggunakan pedang setelah menegakkan hujah. Kalau tidak bermanfaat kitab-kitab, tulisan-tulisan hujah tidak bermanfaat, maka ta'ayyanatil kata'ib, alat yang bermain. Ya? Ini cara kedua. Sekarang kira-kira kalau kita hubungkan dengan orang-orang yang lembek ini tadi, hatinya dhaif, sebenarnya memang harus mengakui bahwa lemah. Jiwanya lemah. Syakhsiyatuhu dhaifah. Kepribadian yang lemah. Kira-kira mampu tidak dia mengangkat pedang? Hah? Ya. Khawatirnya nanti bersembunyi di balik tembok. Na'udzubillah min dhalik. Na'an. Ya. Kalau terhadap kufar wal munafikin, demikian. Maka terhadap ahlul bid'ah wal ahwa juga demikian. Bahkan ikhwani fiddin, sebagai faidah. Ya, sebagai faidah. Kasetnya ada dengan saya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, kata beliau, ahlul al-kafir wal munafikin, ahlul bidah wal ahwa, asyaddu khuturatan 'alal Islam min al-kafir al-asli. Ahlul bidah dan ahlul ahwa lebih berbahaya di dalam Islam daripada kafir. Nah, coba. Kemudian kata beliau, al-mumayyi'un, lihat. Al-mumayyi'un, kata beliau, fal-yagdab man-yagdab alladhi yasmah hadal kalam. Hendaklah marah orang-orang yang mau marah yang mendengarkan kalamku ini. Bahwa mumayyi'un, antum tahu mumayyi'un? yang sudah saya ulang-ulangi tadi ya, yaitu orang-orang salafi-salafi yang lembek dan penggembos. Ya, yang akan dijelaskan dalam daurahnya Ustaz Usama Mahri hari ini atau besok insyaallah. Judulnya kejahatan para mumayyin. Kata Syekh, iya. Mumayyin seperti Abul Hasan, Ali Hasan, ya. Dulu salafi, nah. Iya. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh para ulama dari salafi menjadi ahlul bidah. Dan orang-orang yang mengikutinya. Ar-Raja termasuk mumayyin. Turafiyun termasuk mumayyin. Nah. Dan sekarang, ya, benih-benih mumayyi'un sudah ada. Terjadi pada ustadz-ustadz yang sebelumnya ma'ruf dengan salafiyah. Dengan salafi. Mulai menjadi mumayyi'un. Kata Syekh, asyaddu khuturatan, lebih berbahaya mumayyi'un ini daripada ahlul bidah wal ahwa ala ahli sunnah wal jamaah. Terhadap ahli sunnah. Silakan antum datang ke Syekh Muhammad menantang. Ya. Dan mengatakannya, Syekh, terlalu keras omongannya antum ini. Iya. Beliau berbicara seperti ini dalam rangka menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud 'alaihim." Wahai Nabi Muhammad, perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan munafikin dan bersikap keraslah terhadap mereka. Nah, kata beliau, Allah perintahkan di sini bersikap keras. Ya, ini yang kita mau jelaskan tadi, tariko yang kedua, iya. Kata Syekh, perlu antum ketahui, para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis, dalam menafsirkan ayat ini, mereka menyatakan, ahlul bidah wal ahwa, lahum syabah, ya, ma'al munafikin. Ada keserupaan antara ahlul bidah dengan munafikin fi khoslatin nifak. Dalam perangai kemunafikannya. Sama antara munafikin dengan ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah itu menyembunyikan bidahnya, menyembunyikan racun-racunnya. Nanti kalau kamu lalai sedikit, ditusukkan racun tersebut. Ya. Oleng lagi. Korban. Datang lagi kepada yang lain. Ah, ini samar. Ya. Kalau Allah perintahkan bersikap keras di sini kepada munafikin, maka berarti menurut para imam ahlus sunnah bersikap keras terhadap ahlul bidah wal ahwa. Kenapa? Karena bahaya mereka dalam Islam lebih samar, lebih berbahaya daripada orang-orang kafirin yang asli. Lalu ditambahkan lagi, al-mumayyi'un, ini kata Syekh, mumayyi'un lebih berbahaya lagi daripada ahlul bidah wal ahwa tadi. Naam, fafhamu ya ikhwan. Pahamilah istimbat dari ulama kita. Ini satu perkara manhaj yang penting bagi kita semua. Nah, kita pegang kuat-kuat untuk kemudian kita berhati-hati dengan ahlus syubhat. Saya kembali kepada ya Abdul Wahab, termasuk ahlus syubhat yang antum wajib untuk menjauhi dan jangan mendengarkan keterangan-keterangan darinya. Wallah, jangan bergampang-gampangan. Hati ini lemah. Sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Asyubahu khattafa wal qulubu dha'ifah, kata ulama. Syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar dan hati-hati ini lemah. Jangan menganggap remeh. Nah. Jam berapa asar? Belum ya? Iya. Taib ikhwani fiddin a'azzani Allahu iyyakum. Demikian tariqah ahlus sunnah wal jamaah. Naam, di dalam dakwah ilallah yang kita semua harus mengambil bimbingan dari para ulama kita, ulama rabbaniyun. Syekh Ahmad Bazmul mengatakan, khassatan fi hadzal zaman, fi hadzal asr. Dr. Ahmad Bazmul mengatakan, apalagi di zaman-zaman seperti ini, khususnya dalam perkara-perkara jarh wa ta'dil yang berhubungan dengan banta dan tahdzir, kembali kepada ulama amsal Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Kembali kepadanya. Nah, karena beliau yang paling faham dan mengetahui berbagai ragam dakwah-dakwah di dunia Islam. Naam, di mana para salafiyin datang ke rumah beliau berkunjung, menggambarkan, memberikan, memberitakan berbagai bentuk-bentuk dakwah, sehingga beliau secara kenyataan paling tahu dakwah termasuk di Indonesia ini. Nah, maka ketika beliau berbicara, memberikan bimbingan dalam perkara tahdzir, ambil, terima dengan lapang dada, pegang kuat-kuat, jangan pertentangkan dengan ulama-ulama yang lainnya yang belum mengetahui, belum sampai berita kepada mereka. Termasuk dalam hal ini Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, hafizahumullahu ta'ala jami'an. Nah, ini bimbingan Syekh Dr. Ahmad Baz bin Umar Bazmul hafizahullah. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saya lanjutkan sedikit. Lanjut Asy-Syaikh Zaid menjelaskan rahimahullah, wa humul ladzina asyhada ar-rasul al-amin bi fadlihim wa 'azimi ajrihim fi talabihim lil 'ilmi wa 'amalihim bih wa nashrihim lah. Faqal man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman salaka Allahu bihi tariqan ila tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikata la tadawa jinihataha li talabil 'ilm, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'alailatal badr 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wa kullu shay'in hatta al hitani fil ma'. Naam, hatta al hitanu fi jawfil ma', wa innal 'ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa inna ma warathal 'ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Hadis dikeluarkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Mereka para ulama-ulama asyhadar rasul al-amin. Naam, bifadlihim wa adhimi ajrihim. Mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan mereka dan besarnya pahala mereka di dalam tuntutan mereka terhadap ilmu, dan dalam upaya amalan mereka terhadap ilmu tersebut, dan upaya mendakwakan, menyebarkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka ini, barang siapa yang menempuh satu jalan yang mencari di dalam jalan tersebut ilmu, maka salakallahu bihi tariqan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan padanya satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya pada penuntut ilmu. Dan keutamaan seorang alim yang berilmu terhadap seorang abid ahli ibadah, keutamaannya seperti qamar, seperti bulan purnama di malam purnama, ala sa'iril kawakib, dari seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Maksudnya cahaya bulan di malam purnama dibanding cahayanya bintang-bintang yang lainnya yang ada di langit, maka cahayanya ahlul ilm seperti cahayanya bulan di malam purnama, dan cahayanya ahli ibadah seperti cahayanya bintang-bintang yang ada di langit. Kalau bulan purnama menerangi seluruh ufuk, ufuk timur, barat, ya, utara, selatan, diterangi semuanya dengan cahaya bulan purnama. Tapi kalau cahaya bintang, menerangi di sekitarnya saja. Ya, ini perbedaan keutamaan antara ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, dengan ahli ibadah. Naam. Dan sesungguhnya orang yang berilmu akan memohonkan padanya pengampunan segala yang ada di langit dari para malaikat, dan segala yang ada di bumi dari makhluk ini. Wa kullu syai'in, sampai segala sesuatu, hingga pun ikan di dalam lautan. Hingga ikan sekalipun di dalam lautan. Memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar dari perbendaharaan dunia ini. Naam. Wa humul ladzina dhafaru bi salatillah wa malaikatihi alaihim bal wa salati ahli samawati wa ahli al-ard hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-huti fil bahr kama jaa fi hadits Abi Umamah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu ahla samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahr yusalluna ala muallimin nasil khair. Naam, hadits dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa para malaikat, bahwasanya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi hingga kemudian semut di lubangnya sampai juga ikan di lautan benar-benar mencurahkan salawat terhadap para pengajar-pengajar kebaikan, pengajar ilmu yang mengajarkan kepada manusia ilmu kebaikan tersebut. Subhanallah, semut dan ikan ikut mendoakan. Ya, ikut mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat bilang dan para penduduk bumi hingga semut dan ikan di lautan ikut bersalawat. Salawat itu mendoakan kebaikan, keselamatan, berkah, pengampunan, itu makna salawat. Ya. Naam. Terhadap para pengajar ilmu. Subhanallah, keutamaan yang azimah. Taib. Wallahu alam bissawab. Kita lanjut badal asr insyaallah. Naam, kita skorsing hingga badal asr. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.